bagai ikan di dalam kaca. Hidup seakan tiada arti. Haruskah aku menangis bila teringat dirimu yang menghancurkan angan dan harapanku. Seharusnya aku sadari untukku, penyesalan yang terdalam merasuki dalam kalbu, menutupi ruang di dalam hidupku. Biarlah dirimu bukan milikku, hatiku hanyalah kau satu. Biarlah cinta kita tak bersatu. Inilah suara cinta yang selalu bergema dalam hatiku. Selalu bergema dalam hati.